بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita dari buah ilmu yang bermanfaat akan memberikan tawaduk, membuahkan tawaduk pada orangnya sehingga dia tidak takabur atas orang lain, tidak merasa dirinya lebih afdal, lebih alim, lebih memiliki keutamaan yang itu dia anggap tidak dimiliki oleh siapapun selain dirinya. Tawadhu adalah sifat orang-orang yang berilmu, dan semakin orang itu tawadhu, semakin dia berilmu, semakin bermanfaat ilmunya. Dipermisalkan oleh ulama seperti tanah. Ketika tanah itu menurun ke bawah, semakin ke bawah semakin turun, maka akan semakin banyak menampung air. Karena dia semakin dalam, volumenya akan semakin lebih besar. Dan air itu akan berguna banyak untuk orang minum, untuk orang mandi, untuk ternaknya, untuk sawah ladangnya. Banyak maslahat yang mereka dapati dari itu. Begitulah tawadhu pada seseorang, sehingga semakin banyak orang mendapat manfaat, merasakan maslahat dengan keberadaannya. Karena dia tahu dengan ilmu tercelanya takabur, tercelanya orang itu ujub, bangga diri, yang otomatis pula dengan bangga diri dia akan menganggap remeh, menganggap di bawah dia orang selain dirinya. Dan itu buah daripada ilmu. Dengannya orang yang berilmu, kalau saja ilmu itu nafi', bermanfaat, tidak akan senang dengan pujian-pujian orang, dengan sanjungan. Dan bukan itu yang dia cari. Orang yang berilmu tidak akan berusaha, tidak akan berjuang untuk bagaimana dia mendapat pujian dan sanjungan dari orang. Makanya seperti Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah sebutkan, afahullah wa syafah, beliau sebutkan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, waktu itu masih hidup beliau, bahwa salafiyin atau ahlu sunnah tidak engkau dapati mereka datang kepadamu minta dan mencari tazkiyah untuk direkomendasi, dipuji oleh beliau, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau da'i-da'i sesat dari ikhwan muslimin, tabligh atau semisalnya. Mereka itu yang sangat mereka pentingkan, karena mereka punya misi untuk mengumpulkan dana lah, untuk cari ini itu. Maka berlomba-lomba mereka mendapat tazkiyah atau pujian dari Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi ahlu sunnah tahu bahwa itu tentunya Syekh seorang alim besar dan imam bagi ahlu sunnah di zamannya. Tapi mereka tahu bahwa bukan itu yang menjadi segalanya, bukan itu yang menentukan orang. Yang menentukan mereka amalannya, ibadahnya, akhlaknya, manhajnya. Itu yang menentukan. Itu yang akan mengangkat atau menjatuhkan seseorang. Tiada artinya tazkiyah siapapun kalau dirimu rusak, kalau dirimu menyalahi dan menyimpang dari aqidah, dari ibadah, dari akhlak yang sahih, dari sunnah. Makanya salaf katakan, setelah aku tahu hakikat manusia, aku gak peduli orang mau mencela atau memujiku, karena yang memuji berlebihan, over. Yang mencela mengurangi. Dan begitulah manusia. Kamu dapati yang memuji berlebihan. Kadang dia puji orang itu pada sesuatu yang tidak dia miliki, melebihi kapasitas dia. Dia kapasitasnya segini derajatnya sebetulnya, tapi pujian itu seakan dia atas, berlebihan. Dia begini, fulan begitu. Dan itu tidak akan mengangkat derajatnya, tetap dia akan segini. Sebagaimana pula yang mencela seringnya mengurangi. Kalau derajatmu segini, orang akan mencela bahwa dia begini, dia pernah melakukan ini, dia itu begitu. Dia inginkan orang itu turun, jatuh dari derajatnya. Dan celaan itu tidak akan menurunkan dari derajat dia ketika celaan itu tidak ada kebenarannya. Itulah manusia. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kamu tidak akan bisa mendapati ridho manusia. Orang kamu inginkan semua senang, ridho padamu, enggak mungkin. Tapi yang penting bagimu, taatlah kepada Allah, takutlah kepadanya, selama itu yang ada padamu, maka enggak berpengaruh padamu orang mau mencela, mau memuji kamu. Buah daripada ilmu, kata Hasan al-Basri, innamal faqih az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah al-basir bidini al-muwadib ala ibadati rabbi. Faqih, seorang alim itu yang zuhud di dunianya, dia sangat raghbah, berharap dan sungguh-sungguh kalau itu urusan akhiratnya, dan dia tahu, berilmu dalam agamanya, dan selalu menjaga ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ilm pula orang yang berilmu. Ilmu itu akan membuahkan pada dirinya su'udzon pada dirinya sendiri. Artinya dia menganggap dirinya masih banyak kekurangan, dirinya banyak perlu dibenahi. Sehingga yang ada padanya selalu dia berhusnudzan kepada yang mendahului dia dari para a'imah dan para ulama. Bagi dia, ya dia jauh dari mereka, belum mencapai, jauh untuk mencapai martabat mereka. Dan itu buah daripada ilmu. Karena ketika talibul ilm, penuntut ilmu menganggap dirinya punya derajat yang sangat tinggi, mencapai tingkatan yang sudah sangat jauh, takabur itu akan menghancurkan dirinya. Karenanya hilang tawadhu'nya, karenanya dia akan mengaku-ngaku mampu, bisa dan punya sesuatu yang itu tidak dia miliki semuanya. Semuanya karena takabur. Maka hakikat dia jauh dari apa yang dia aku-akui, jauh dari yang dia propagandakan. Fanasallallahu al-afiyah wassalam. Buah daripada ilmu pula ilmu itu akan membuahkan amal saleh, dan itu termasuk buah yang sangat berharga. Orangnya akan kamu dapati sahibu amal, selalu beramal saleh, tekun dan banyak ibadah. Itu yang diwasiatkan salaf, seperti Ibnu Mas'ud katakan, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah ilmu, dan jika kalian telah berilmu, amalkan. Amalkan ilmu itu. Amir Ibn Syarahil Asy'abi rahmatullah alaih, beliau pernah katakan, Imam Tabi'in, innama kana yutlabu hadzal ilm min kibali man ijtama'at fihi khoslatan. Dulu zaman salaf, tabi'in, sahabat, ilmu itu diambil, ini dipelajari dari orang yang ada padanya dua sifat, dua perangai, al-aql wan-nusuk. Orang yang berakal, bijak, berilmu, dan nusuk, orangnya beramal, sibuk beramal, beribadah. Fa idza kana nasikan wa lam yakun aqilan qala hadza amr la yanuluhu illa al-uqala fala yatlubu. Kalau orang itu hanya ahli ibadah, banyak beramal, banyak beramal, tapi kurang akalnya, kurang ilmunya, enggak ada akalnya. Orang akan katakan ini ilmu gak akan kamu dapati kecuali dari orang-orang yang berakal. Gak cukup banyak ibadah saja menjadi modalnya. Wa in kana aqilan wa lam yakun nasika qala hadza amr la yanaluhu illa nussa wa la yatlubu. Apa sebaliknya? Orang itu hanya berakal, hanya punya ilmu. Tapi enggak ada nusuknya. Enggak ada ibadahnya. Mana amalan dia? Enggak ada. Orang juga akan katakan ini perkara enggak bisa didapati kecuali dari orang yang beribadah. Bagaimana mungkin orang ridho mengambil ilmu, belajar ilmu dari orang yang tahu teori, paham dan pinter mungkin dalam teori ilmu itu, tapi dia sendiri enggak ada amalannya. Enggak tercermin. Tidak tercermin ilmu itu pada amal perbuatan dia. Tidak ada bukti. Kata Sya'bi, walaqad rahibtu ayyakuna yatlubuhul yawman laysa fihi wahidatun minhuma alla aqla wala nusuk. Dan aku khawatir sekarang itu zaman beliau, di masa tabi'in abad-abad kedua kif, kalau beliau hidup di zaman ini, aku khawatir akan diambil atau dipelajari ilmu itu dari orang yang gak punya kedua-duanya. Akal gak ada, nusuk pun gak ada. Lalu kamu dapati apa dari orang seperti itu? Ilmunya gak ada. Gak ada fiqih fiddin, gak ada akalnya. Wala ibadahnya juga, bukan orang yang tekun beribadah, bukan orang yang banyak beramal soleh, yang jadi panutan. Kalau salah satunya enggak ada aja enggak cocok atau enggak pantas untuk kemudian orang itu ambil ilmu darinya. Hanya yang tahu teori tapi amalannya enggak ada. Orang akan katakan apa fulan itu? Hanya pintar ngomong, hanya ahli teori, tapi lihat amalannya. Tuh fulan jadi korbannya, tuh alan korban berikutnya. Ini dia zalimi, ini dia khianati, ini dia tipu, itu dia. Sekian orang terzalimi olehnya. Siapa mau ambil ilmu darinya? Atau ibadahnya masya Allah, nusuknya bagus, tapi juga gak ada akalnya, sama. Cuman yang lebih parah seperti kata Sya'bi, kalau kedua-duanya gak ada, yang itu mending dalam tanda kutip, gak ada ibadah ada teorinya, gak ada teori ada ibadahnya lah. Kalau dua-duanya gak ada, asyahid ilmu membuahkan amalan. Dan sering Allah sebutkan iman dengan amal. Amanu wa amilu salihat, amanu wa amilu salihat. Karena pentingnya itu. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang sudah disampaikan kepada mereka, itu baik bagi mereka, itu mengkokohkan mereka. maka orang yang berilmu dan dia beramal soleh alal khairiyah azimah, di atas kebaikan besar. Karena Allah katakan lakana khairan lahum, khairan nakirah, mencakup segala bentuk kebaikan masuk di dalamnya. Sadari itu wahai talibul ilm, wahai penuntut ilmu, bahwa kamu berada di atas kebaikan besar. Kamu berada di atas kebaikan yang banyak sekali, asal kamu amalkan ilmumu. Lakana khairan lahum, amal saleh, buah yang akan tumbuh pada diri orang yang berilmu. Buah daripada ilmu pula akan membuat dirimu meniru, mengikuti ahlul ilm, orang yang berilmu. Mengikuti dan meniru kebaikan yang ada pada mereka seluruhnya. Karena orang ketika mencintai sesuatu, tentu dia akan berusaha mencontoh orang-orang yang dia senangi. Makanya disebutkan buah daripada ilmu adalah iqtida di ahli ilm. Buah daripada ilmu, kamu akan berteladan dan meniru orang-orang yang berilmu. Karena itu yang kamu cintai. Kamu lihat anak kecil, bahkan anakmu yang masih mungkin TK, mungkin di bawah itu, ketika dia melihat, misalnya melihat polisi atau tentara, dia senang, wah hebat ini. Karena kecintaannya, dia ingin meniru. Bi, tolong belikan baju tentara, bi. Baju polisi, dia pakai dengan bangganya. Keluar rumah dengan. Karena itu yang dia cintai. Karena itu yang dia senangi. Maka dia ingin meniru, ingin mencontoh, bahkan pada pakaian dan penampilannya. Wahakada, ilmu pun demikian. Termasuk buah daripada ilmu, kamu akan cinta kepada ahlul ilm. Kamu ingin meniru ulama, bagaimana akhlak mereka, ibadah mereka, kekhusyuan mereka, adab mereka, sifat mulia mereka, semuanya. Kamu akan tiru itu. Karena kecintaan kepada ilmu, dan itu buah berharga dari ilmu. Ilmu pula ketika itu ilmu nafi', akan membuahkan pada orangnya al-amal as-salah, membuahkan kesolehan, Artinya kamu dijadikan soleh, orang yang soleh. Dan itu harapan semua orang, harapan orang tua pada anaknya, harapan seorang suami pada istrinya menjadi salihah, harapan istri kepada suaminya untuk menjadi suami yang saleh. Wahakadha. Dan kesalehan buah daripada ilmu. Kenapa demikian? Para ulama jelaskan kesalehan. Siapa sih orang saleh itu? Orang saleh adalah orang yang mengerti dan menunaikan dengan baik hak-hak Allah dan hak-hak orang lain. Siapapun itu, orang tuanya, saudaranya, istrinya, suaminya, anaknya, gurunya, temannya, tetangganya, semua. Dialah orang yang soleh. Dia tahu itu hak Allah, dia tunaikan. Dia tahu ini hak orang lain, ini hak tetangganya, ini hak masing-masing orang, dia tunaikan dengan baik. Karena bagaimana mungkin kamu akan tahu itu hak mereka kalau tidak kamu pelajari? Ilmu, butuh ilmu untuk kamu tahu apa hak Allah itu, apa hak orang tuaku, apa hak anakku, apa hak istriku, hak tetanggaku, guruku, temanku, dan semua orang. Sehingga kamu bisa tunaikan. Ilmu membuahkan solah, kesolehan pada dirimu. Semakin kamu berilmu, semakin kamu menjadi orang yang saleh. Bertambah ilmumu, bertambah pula kesolehanmu. Semakin orang itu saleh, ya semakin dia dicintai Allah, disenangi oleh hamba-hambanya. Karena yang menunaikan hak-hak mereka, ya tentu itu yang akan dihormati orang, itu akan dicintai, disenangi. Sebagaimana ketika hak itu kamu abaikan, bahkan kamu langgar, kamu akan dibenci. Kamu akan dimusuhi orang. Buah daripada ilmu pula akan menjadikan perubahan pada orangnya, tentunya perubahan positif yang dimaksud. Ilmu itu akan merubah dirimu, merubahnya kepada yang jauh lebih baik. Makanya disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, kan rajul idza talaba al-ilm lam yalbath an yura dhalika fi basarihi wa takhashshu'ihi wa lisanihi wa yadihi wa salati wa zuhdihi. Orang kalau belajar ilmu gak butuh lama, gak lama akan tampak pada dirinya berubah. Terlihat perubahan itu pada pandangannya, kekhusyuannya, lisannya, tangannya, sholatnya, zuhudnya, tampak semua. Dan orang akan mengatakan itu, bukan itu tujuannya, tapi orang akan tahu, fulan berubah gak seperti dulu. Gak seperti fulan yang kita kenal dulu. Masya Allah sekarang. Dia dirubah oleh ilmu. Karena kalau tidak, ya apa bedanya orang yang berilmu dengan orang jahil? Setali tiga uang sama. Kalau tidak terlihat dan tidak tampak perubahan-perubahan itu pada dirinya, nggak ada perubahan pada tangannya, lisannya, sholatnya, ibadahnya, khusyuknya, tindak tanduknya, gerak-geriknya gak berubah, penampilannya gak berubah, ya seperti itu fulan yang dulu, seperti itu fulan yang sekarang. Lalu apa yang ilmu rubah pada dirimu? Apa gunanya kamu pelajari ilmu? Gak ada perubahan. Dan bukan begitu ilmu yang bermanfaat akan merubah. Sampai-sampai dulu disebutkan laqad massathu massatun nubuwwah. Dia terkena massah kenabian. Massah itu apa ya? Supaya kamu paham maknanya dulu, cuman dalam artian negatif, artian jelek, massah itu kesurupan. Itu makna jeleknya. Makanya mamsus, orang yang kemasukan jin, naudzubillah. Kemasukan syaitan. Massah syaitaniyah. Kerasukan setan atau jin. Sehingga berubah orangnya kan. Temanmu ini yang biasanya baik, diam, biasalah, wajar, normal, tiba-tiba berubah, teriak-teriak, marah-marah, melotot-melotot, ngamuk mungkin, nendang, mukul, merusak. Orang heran, ada apa dengan fulan, kenapa fulan? Kamu katakan, ya dia kerasukan setan sehingga berubah. Cuman itu yang jelek. Nah ini masa, kalau boleh pinjam istilah yang sama, kerasukan, tapi kerasukan kenabian sehingga berubah. Perubahannya positif, gak seperti dulu yang dikenal. Masya Allah sekarang. Dan harus ada perubahan itu. Seperti Hasan katakan, gak butuh lama. Ketika ilmu itu bermanfaat dan Allah berikan taufik pada orangnya, akan merubah dia. Berubah segala sesuatu dalam hidupnya. Mungkin dulunya begini begitu, lisannya mungkin dulu begini begitu, tangannya mungkin dulu begini begitu. Berubah. Dan itu yang orang tahu dan orang ingin ambil dari para ulamanya. Di majlis Imam Ahmad rahimahullah disebutkan hadir kurang lebih 5.000 orang. Untuk bayangkan seberapa 5.000 orang. Ada Imam Ahmad imam, alim besar di zamannya. Tapi gak semuanya penuntut ilmu. Artinya yang para perawi, para tulabul ilm, paling sepersepuluhnya, 500 orang kurang lebih, tulabul ilm yang nyatet, nulis, Sisanya sekitar 4.500 orang, keumuman orang awam, orang tua, orang ini. Ngapain mereka datang ke situ? Ingin melihat Imam Ahmad untuk mereka tiru. Bagaimana sholatnya beliau, seperti apa akhlaknya, bagaimana sifatnya, tutur katanya, tindak tanduknya. Kalau orang Jawa bilang unggah-ungguhnya, ditiru oleh mereka, dijadikan teladan. Buah daripada ilmu merubah diri seseorang. Tentunya buah dari ilmu itu sangatlah banyak. Selama seorang hamba bersungguh-sungguh dan ikhlas kepada Allah dalam niatnya, bersemangat dalam beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah, ada saja kebaikan dan buah yang Allah berikan padanya. Makanya nasihat Abu Kilabah kepada muridnya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahumullah, kata Abu Kilabah, "Idza ahdathallahu laka ilma fa ahdith lahu ibadah." Setiap kali Allah berikan padamu ilmu baru yang kamu belum pernah ketahui, maka perbaharui pula ibadahmu, tambahlah amalanmu, tambah kedekatanmu kepada Allah. Dan begitulah mereka didik murid-muridnya berilmu dan beribadah, berilmu dan beramal soleh, berilmu dan bertambah kesolehannya. Setiap kali Allah tambah ilmumu, bertambahlah ibadahmu. Kata Zuhri Ibn Shihab rahimahullah, "Inna lil ilmi ghawail, famin ghawailihi an yutrakal amal bihi hatta yadhhab wa yakunu dhalika sababan linisyan." Ilmu itu punya ghailah, ada gangguannya, ada penyakitnya. Dan gangguannya ilmu itu ketika tidak diamalkan. Begitu tidak diamalkan, hilang ilmu itu, dan itu menjadi sebab terlupakannya ilmu pada dirimu. Menjadi sebab terlupakannya ilmu ketika tidak kamu amalkan. Juga disebutkan oleh sebagian a'immah salaf seperti Sufyan ats-Tsauri, "La yakunu hammuka an tuhaddisa bih." Jangan ada pada niatmu saat belajar adalah untuk kamu sampaikan itu ke orang lain. Buang itu, karena bukan untuk itu ilmu. Kamu ingin belajar, kamu ingin dengar, dan niatmu, "Ah, ini dapat, nanti aku akan aku sampaikan." Sehingga kamu bangga, senang, orang nilai fulan semakin bertambah ilmunya, semakin banyak perbendaharaannya, tahu ini, tahu itu. Bukan itu. Tapi meniatkan segala-galanya dari awal untuk mengangkat kejahilan pada dirimu sendiri, pada diri kita masing-masing. Itu niat awal ilmu, guna mengangkat kejahilan pada diri kita, sehingga itu tergantikan dengan ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian beberapa asar, demikian beberapa contoh dari a'immah kita . Mereka sangat perhatian dalam bab-bab ini. Makanya disebutkan Imam Ahmad rahmatullahi alaih, suatu malam bersama salah satu muridnya, ya sebelum tidur beliau siapkan di kamarnya bejana, atau ya orang dulu karena tanah rumah mereka tinggal pakai wudhu di situ. Bahasa sampai pagi beliau dapati air itu masih utuh, masih penuh itu bejana, berarti kan nggak dipakai sama sekali. Artinya ini anak gak bangun, gak sholat malam, gak witir. Maka kata Imam Ahmad mengingkari. Untuk mendidik, beliau katakan, Subhanallah, rajul yatlubul ilm wala yakunu lahu wirdun billail. Subhanallah, penuntut ilmu gak punya wirid di malam harinya. Wirid ya ini kebiasaan yang dia lakukan, sholatnya, witir atau tahajudnya, bacaan Quran, zikir. Artinya itu sesuatu yang aneh dan tidak dikenal oleh salaf. Diingkari, mana amalanmu, mana perubahan pada dirimu. Rajul yatlubul ilm, kamu belajar ilmu sepanjang hari, sementara malammu gak punya wirid, gak sholat, gak ini. Kata Sufyan ibn Uyainah rahmatullahi alaih, fa idza kana nahari naharu safi wa laylu wa layli laylu jahil fama asna'u bil ilm alladhi katabtu. Kalau siangku siangnya orang safi, selama siang ya pakai terbuang-buang waktunya sana kemari ini itu, tidak ubahnya seperti subah. Malamku seperti malamnya juhala, orang-orang jahil, tidur, wala ada wiridnya, wala qiyamul lail, wala qira'ah Quran, wala ini. Maka apa perlunya aku dapati ilmu selama ini? Apa perlunya, apa manfaatnya aku pelajari ilmu sepanjang ini? Kalau ternyata gak ada perubahan, gak membedakan kamu dengan orang yang gak berilmu, bukan itu yang dikehendaki dari ilmu. Demikian A'immatus Salaf mengajarkan kepada muridnya, kepada umat ini yang generasi datang setelah mereka. Dan itu ya ibrah bagi kita, pelajaran berharga dan penting untuk meluruskan dan membenahi diri kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, intinya pentingkanlah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah hanya kepada Allah dan apa yang di sisinya. Allah Maha tahu dan tidak akan menyia-nyiakan sama sekali kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Pasti akan Allah catat dan Allah balas, Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik di sisinya. Keikhlasan semakin itu tersembunyi, semakin tidak terlihat, akan semakin tampak buahnya, efeknya, pengaruhnya. Ibnu Rajab permisalkan rahimahullah seperti orang tabkhir, mewangikan pakaian, diukup. Itu kebiasaan orang Arab dengan asap wewangian, biasanya kayu gahru atau semisalnya dupa dibakar, kan keluar asapnya ya, wangi baunya, masya Allah. Pakaian mereka itu digantung, jubah seperti ini digantung, itu asap taruh di bawahnya sehingga asapnya masuk ke kain itu, bajunya masuk, namanya asap karena dia asap, masuk bisa sampai ke serat-serat terdalam di kain itu, nggak kelihatan. Kalau minyak misalnya parfum kamu pakai atau kamu semprotkan, kan kelihatan kadang bukaah bekas. Nah, kalau orang ngelihat, oh ya, habis pakai minyak wangi ini orang, tercium wanginya tapi bekasnya kelihatan, tapi asap nggak bisa dilihat. Namun wanginya jauh lebih wangi dari parfum itu, tapi nggak kelihatan. Ya tergantung dupanya, tentu level mahal ada yang ini jutaan. Walhasil ketika orang masuk masjid misalnya, dia pakai ini jubah yang sudah dia wangikan dengan asap dupa itu tadi, kayu gahu, dia mungkin dari pintu belakang sana yang di shof awal sudah mencium wanginya, siapa ini pakai pewangian? Tidak ada yang tahu dan tidak ada bekasnya, tidak ada kelihatan. Tapi orang mencium wanginya, masya Allah, siapa ini? Permisalan orang yang ikhlas, semakin itu tersembunyi, semakin itu tidak tampak, semakin kamu tutupi keikhlasanmu hanya antara kamu dengan Allah, niatmu hanya untuk Allah semata dan hanya Allah yang Maha tahu, semakin dampaknya kuat. Semakin kamu akan dicintai Allah, Dan kalau Allah sudah cintai hambanya, Allah jadikan hati mukminin, hati-hati kaum mukminin, qulub mukminin akan cinta kepadanya, tertuju kepadanya. Orang senang, cinta, mendekat kepadanya. Allah yang berikan. Sebaliknya, segala yang sesuatu bukan karena Allah juga ada pengaruhnya, ada efeknya, buruk. Wal'iyadzubillah. Beliau umpamakan seperti orang bakar asap, sampah. Yang di desa-desa tentu paham kan, orang desa biasanya sampah dikumpulkan, bakar. Sama ngeluarkan asap, tapi ya na'udzubillah baunya, sampah. Entah mungkin sisa makanan, mungkin daun-daun busuk, mungkin buah busuk atau yang lainnya, sampah yang jelas. Ketika orang lewat, tercium itu bau oleh mereka, orang akan tutup hidungnya. Bau apa ini? Seandainya hanya itu, masih mending, itu pun sudah sangat jelek, orang tutup hidung. Gak cukup itu, asapnya menggumpal, asapnya tebal, asapnya banyak. Tapi dia naik, dia ke atas dan lenyap, pus, hilang. Gak ada dampak kebaikannya. Ini seperti itu pula. Segala yang selain Allah tampaknya megah, terlihat mewah, tampak meriah, tampak ini itu, tapi dia busuk, dia sampah. Orang akan tutup hidup, bau ini, dan dia akan lenyap. Gak ada efek positifnya. Justru sebaliknya, dia akan dibenci, dia semakin dimusuhi, dia dijauhi, ditinggalkan oleh mukminin, oleh orang-orang saleh. Maka kewajiban masing-masing kita untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, benahi hubungan antara kita dengan Allah, maka Allah akan jamin membenahi hubungan antara kita dengan hamba-hambanya. Mungkin itu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.